telangkung namung dere akan raharjo Gus. Wo, kula inggih nyuwun pangestu badhe sowan dhateng Sabtu pertama. Inggih, Ndara Antareja. Mugi kengeyang saketuwikan nedahaken pundi permaing Sekar Jati Wasesa. Wonten keparingipun wis maya ingkang putra kula suwun ngampil badhe kula kanthi. Inggih, pun manggawa kabeh. Pun mangbeta teng ngriki malah ngrusek-ngruseki pikir. Pun manggawa mesakake niku mboten kesuwen mboten sampeyan kanthi niku mesakake. Sumberi mungking sampeyan sanesipun mboten enten. Hadi kudu sampeyan sing ngerti kali kebutuhane pono kawan. Inggih, Bu. Kakekne ya ngerti karo klebating anak-anake. Nek jane ya Ndara Abimanyu iki jek mutang ki awake dhewe ya. Duwe jasi sayahane kok ora enak. Ora enak keterangane. Lagi nglumpuk pira? Tanjake benek rong entuk kok wis diucek-ucek. Kowe iki nek ndokoke kok eling. Nek kanggonan kok tok-tok ora ngerti. Pareng wo kula nyuwun pangestu. Nggih, jaya-jaya wijayanti, Gus. Nak langgam ning kalangan. Abimanyu medal saking padukuan Karang Kadempo ingkang sampun kajerakaken nala garing Petruk Semawana Bagong sinegekang lumawak nengno kang kinocap Ingkang nganglang wonten madya gantang menggih Nalindra Pringgondani Prabu Anoma Raden Haryo Gatotkaca. Ingkang sawetawis angulari dhateng Kang Rayi Sang Abimanyu. Ing mangke dupi mulak mangandhap katinga ing Kang Rayi Sang Abimanyu ya gles cemlorot Nalindra Pringgondani amerpeki dhateng Kang Rayi. Kuning Kurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing citra tanjo sang setyaki adikku hadiku hadiku hadiku ndak tresnane ora kena siadi lunga ninggal pun Kakang Abimanyu. Sawetara pun Kakang ngupadi marang siadi. Miturut katerangan Abimanyu Swan yang Saptawarga, ndak jujuk ana kono ketemu Suwung. Aturing bocah cantrik jari siadi Swan yang Karang Kedempo. Durung nganti pun Kakang manjing Wisma Karang Kadempel katon kledang-kledang siadi wis metu saka pedhukuhan. Kakang Mas kula ngaturaken karaharjan, yoh Abimanyu wis tak tampa. Bocah dikangeni kok ora kena. Rak wis ngerti watakku tinimbang pisah karo siadi lung pisah nyawaku. Kowe mung keganti laning atiku. Gatotkaca urip ora nyanding Abimanyu ku ora rumangsa urip kanggone aku. Lujeng Gus, Petruk ya wis tak tampa. Lujeng Dara, ya Nala Garing wis tak tampa. Sugeng Gus, Bagong ya wis tak tampa. Bet. Ing ngatasé sedulur dudu tunggal bapak ibu wadene kok katresnane kok ngungkuli ayah Rena. Ndara Pringgondani iki nek wis karo Ndara Abimanyu kok wis pas. Wis trep. Monggo dudu apa-apa ya mung nak sanak. Lah kok aku karo Bagong sing tunggal bapake kok kaya kirik jer kerah wing. Lupute ngrembug warisan, ngrembug lemah. Ang sing marake ya kowe ora iso adil. Kudune rak sedulur iki ndi sing ana lho. Mongko ku ora tau eneng jebo. Arang-arang enek ling enek mung aku. Ayo kudune ya nulungi sing ora enek. Saking tindak pundi Gus? Aku saka Pringgondani golek bentaramu Abimanyu. Oh Ndara rawuh ten Karang Kedempel kok. Iya. Karo sapa Petruk? Kali Ndara Antarja. Wah ya wis yen karo lanang padha lanang anteng tentrem pikirku. Oh, malah si Jono. Abimanyu, wigatine apa siadi Swan Wanayantaka? Mestuti dawuhipun yang Premben kula kadhawan Switawa Ismaya. Minangka srana pinanggih kula kalian Kangjeng Rama. Lah kok siadi panjurana kene? Kula badhe ngupadi Sekar Jati Wasesa Kakang Mas Karana Wanayantaka badhe mboyong pustaka Kali Mahusada. Siwa ngamarta kepareng maringaken menawi Wanayantaka saged ngaturaken Sekar Jati Wasesa. Kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi pernah ing Sekar Jati Wasesa. Yen panjen siadi bakal hangulari pun Kakang ora kari bakal melu siadi. Sampun tumut-tumut